قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بتكسير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه وليكن لن بجي أنو وليكن لن بجي أنو سوى المريد مريد ala dawami ing atase langgeng iku fi ghoyatin tetep ing dalem katok katok niku maksimal minal i'tirafi saking ngakoni bitaqsiri ngakoni kelawan sembrono ceroboh ceroboh anil qiyami saking jumenengi melaksanakan anil qiyami saking melaksanakan bima kelawan perkara yajibu kang wajib opoma alaihi ing atase murid min haqqi rabbihi nyatane ma nyatane min haqqi rabbihi nyatane hake pangerane murid min haqqi rabbihi nyatane hake pangerane murid wa mata hazina lan kapan susah sapa murid ala taqsirihi ing atase sembrono ni murid wa kasara lan nelongso susah nelongso apa kalbuhu atini murid min ajlihi saking arai taqsirihi piye jawab mata fal ya'lam mongko becik weruh sapa murid fal ya'lam mongko becik weruh sapa murid annallaha ing seduhune Allah iku indahu tetep ing dalem sandingi murid idh yaqulu krana ngendika sinten Allah subhanahu kelawan maha suci Allah inti kongeten ana utawi ingsun iku indal mungkasirati ing dalem sandinge wong kang susah wong kang nelongso wong kang nelongso apa kulubuhu apa piro-piro atini al apa kulubuhum piro-piro atini al nelongso ni mau min ajli krono arai ingsun min ajli krono arai ingsun apa kulubuhu min ajli krono are ingsun bon. Niki anjuran ya. Pertama kedah tobat. Nomor kali murid orang yang ingin usul kepada Allah Ta'ala, orang yang ingin ma'rifat taqarrub kepada Allah Ta'ala harus selalu dalam keadaan mengakui bahwa dia ceroboh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala enggak ada hak yang sangat besar. Nggih. Teng setunggal kitab karangane Al-Habib Zainal Abidin disebutaken hak Allah Ta'ala niku besar sekali. Hak yang paling utama dan pertama adalah hak untuk diesakan. Niku. Mengesakan Allah. Itu hak yang paling besar miliknya Allah. Diesakan dan disembah hanya Allah. Ngeten. Jadi hak Allah yang paling besar diesakan dan disembah. Karena itu enggak heran nek Allah Ta'ala dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari situ saja kita bisa mengerti bahwa kita sangat ceroboh di dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada sinten Allah Ta'ala. Maka selayaknya dan memang harus kita setiap hari ngaku kalau kita niku ya Allah begitu ceroboh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, hak Engkau terlalu besar untuk kita balas dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam suatu hadis keterangan hadis apa-apa saya lupa disebutkan bahwa seandainya manusia itu menyembah kepada Allah Ta'ala, ya, hanya menyembah kepada Allah Ta'ala di atas bara api, mulai bumi diciptakan sampai bumi nanti disirnakan, maka sesembahan itu tidak akan bisa membalas terhadap nikmat Allah Ta'ala, karena saking besarnya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma satu nikmat, nikmat yang berupa keimanan. Itu tidak akan bisa jenengan balas dengan ibadah seumur hidup dunia ini. Apalagi kita niku nek ibadah jarang-jarang, maksiate sering-sering. Paham kan nggih? Lah maka setiap hari kita harus merasa bahwa kita itu ceroboh ya Allah. Lah nek jenengan merasa ceroboh, berarti nanti baiknya itu kita tidak akan berpegangan pada amal kita, sehingga kita lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten lho nggih. Dadi jenengan mboten kira ngandelno amali, sehingga jenengan mboten sombong, mboten ujub, mboten sum'ah, mboten saged niku. Karena jenengan merasa amal kita tidak bisa kita gunakan sebagai sandaran, tidak bisa kita gunakan sebagai modal, ya, tidak bisa kita gunakan sebagai andalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita lihat itu terlalu ceroboh, sehingga kita amal gak akan diandalkan, sehingga jenengan tidak akan mengatakan saya ahli surga, gak bisa katanya. Karena terlalu nopo ceroboh. Kalau wa mata hazina lah ya. Jadi harus susah itu kita. Orang susah krono maksiat, krono gak ngelakoni taat, itu alamat dia punya iman. Dan berarti kualik mah. Nek seneng ketika maksiat, tadi ku nggih. Gak seneng ketika taat, nah iki alamat imane lemah, bukan berarti mboten gak ada iman. Imane sangat lemah banget. Nek maksiat kok malah seneng, nek taat kok malah napa? Mboten remen. Iki alamat imane sangat rendah sekali. Ya. Apa fungsinya kita susah memikirkan kecerobohan? Ketika orang itu susah memikirkan kecerobohan ibadahnya, maka dia bersama Allah Ta'ala. Ya. Mergani Allah tengah diskusi dawuh, ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli tabisarati. Saya bersama orang-orang yang hatinya susah karena saya. Jadi susahnya karena Allah, bukan karena kakean utang. Lama tenang. Nah, susah kakean utang yo. Lama Allah kan ngoten. Mereka ini susah li nafsihi, bukan li ajlillah. Kadang kalau jenengan lihat para ulama niku susah melihat kemaksiatan, ngoten nggih. Iku susah li ajlillah, bukan karena dirinya sendiri. Dan inilah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang semacam itu akan selalu ditolong oleh Allah karena dia bersama Allah. Kala wa 'alal murid, lan iku wajib ing ngatasi murid. Nek zaman angen-angen to ya, zaman angen-angen coba. Hake Allah kok iso gede iku teko ndi? Hake Allah kok iso sangat besar itu dari mana? Kok kita bisa tahu? Lho coba. Allah niku yujiduka minal adam ilal wujud ya tambah mboten. Allah sing dadekno sampean dari tidak ada menjadi ada. Dan itu tanpa permintaan. Wasawwaraka bi ahsani taswir ila ahsani taqwim. Allah membentuk kalian dengan bentuk yang begitu bagus-bagus rupanya. Ya ta? Cara umpamane jenengan moro keluar procot dengan tanpa ono rupa piye? Bunter ser umpamane bola. Ya kan yo gak enak blas. Makane luar biasa wasawwar. Allah Ta'ala gambar kita dengan bentuk yang begitu bagus-bagus rupane yo api-api kabeh. Niki luar biasa. Dan setelah itu disempurnakan jenengan tanpa golek iman, langsung dilahirkan dari bapak ibu sing iman. Sehingga jenengan mboten perlu maca syahadat, langsung dikatakan mukmin. Lho ngoten niki. Niki luar biasa. Kalau orang lain kate iman niku sing golek-golek, sik tafakur, sik mikir, butuh berbagai macam proses. Kita langsung lahir dalam keadaan iman. Sungguh alhamdulillah, wah niku besar sekali nikmat Allah Ta'ala. Maka dari itu haknya sangat besar. Mulai kecil harus ditanamkan kepada anak bahwa tujuan inti hidup nah itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau ada satu masa yang lewat dari hidup kita bukan karena tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, berarti itu sudah melenceng dari tujuan awal. Ini jenenge taksir. Makanya menungso mesti taksir pasti nih, karena tidak bisa menungso itu setiap saat ibadah kepada Allah Ta'ala. Walal muridi, lan iku wajib ingatasi murid. Walal muridi lan iku wajib ingatasi murid ayah dariza utawi yento jogo sopo murid menghindari sapa murid, jaga sapa murid min ashori dzunubi saking luweh cilike pira-pira dosa. Min ashori dzunubi saking luweh cilike pira-pira dosa. Fadlan kelawan apa maneh, apalagi fadlan kelawan apa maneh an akbariha saking luweh gedhe-gedhene dzunub. Kala an akbariha saking luweh gedhe-gedhene dzunub. Asyadda ngedoi dosa cilik mau asyadda kelawan luweh banget ihtirozan asyadda ngoten ya. Asyadda kelawan luweh banget dosa cilik iki. Asyadda kelawan luweh banget min ihtirozihi saking ngedoine murid. Min ihtirozihi saking ngedoine murid min tanawulis summi saking mengkonsumsi racun. Mintana wuli sumi saking mengkonsumsi racun al-qadili kang mateni. Al-qadili kang mateni. Kala wayakunu, wayakunu lan ono apa khaufuhu, apa khaufuhu apa wedini murid. Lawir takaba lamun ngelakoni sopo murid. Lawir takaba lamun ngelakoni sopo murid syai'an ing suwiji-wiji minha kang saking dzunub iku a'zoma iku luwih gedhe, iku a'zoma luwih gedhe min khaufihi tinimbang wedine murid. Min khaufihi tinimbang wedine murid law akala lamun mangan sapa murid. Kala law akala lamun mangan sapa murid asuma ing racun. Niki syaraté ben kita niku pantes menghadap Allah Ta'ala, saged usul dumateng Allah Ta'ala. Niki syaraté. Syaraté harus bener-bener menjauhi dosa-dosa kecil ya dengan sekuat tenaga. Harus menghindari dosa kecil lebih kuat daripada kita itu menghindari racun yang membunuh. Ya. Ngoten. Kalau jenengan dikei seseorang racun, ora usah angel-angel racun tikus. Dicampur makanan sampean-sampean diomong, "Kang, iki racun tikus." Pasti jenengan boten purun dahar, pasti itu sudah. Begitu juga ketika diomongi jane kudu, "Kang, iki maksiat." Waduh, langsung ya wis tak hindari. Lho ngono. Sejatinya harusnya demikian. Boten malah penasaran. Jane rasane piye? Wah. Mintana wulisumi al-qatil. Wahai yang penasaran bisa nak tiga racun, masuk tah mata ini tak jajal tah, bohong lah kata. Kala minta na wuli sumi alkotil, yoran tu akal mungko yang ngata niku kan gitu. Kala minta na wuli sumi alkotil, apa mana nak tu so gede? Harusnya lebih takut melaksanakan dosa daripada mengkonsumsi racun. Kala wadhalika utawi mengkunu mengkunu, wadhalika utawi mengkunu mengkunu. Apa wadhalika uti mengkunu-mengkunu takut menghindari kok takut tak apa jenenge menghindari dosa lebih dari menghindari racun iku li annal ma'asiya krana setuhune piro-piro maksiat iku li annal ma'asiya krana setuhune piro-piro maksiat iku tak malu iku tak malu iku ngamal apa ma'asi. Iku tak malu iku amal apa ma'asi. Apa ya bahasane saene enak iki. Kala iku tak malu iku amal apa ma'asi. Fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Amal lasumi kelawan koyo. Amali racun menyerangi racun fil ajzami ing dalam pira-pira badan. Fil ajzami ing dalam pira-pira badan. Padahal wal qalbu utawi ati, wal qalbu utawi ati iku a'azzu iku luih mulya, iku a'azzu luih mulya alal mukmini ing atase wong kang iman. Min jismihi tinimbang awake mukmin. Bal ra'su malil muridi bahkan utawi modali murid. Ra'sul mal iku modal. Bal ra'su malin muridi bahkan utawi modale murid iku hifdhu qalbi iku njogo atine murid iku hifdhu qalbihi iku njogo atine murid wa amaratuhu lan meramaikan qalbihi wa amaratuhu lan meramaikan qalbihi kala wa amaratuhu lan meramaikan qalbihi. Niki alasane kenapa mengkonsumsi racun kita hindari, karena itu bisa merusak tubuh kita. Ya. Begitu juga kita seharusnya lebih untuk menghindari kemaksiatan daripada menghindari racun, karena kemaksiatan itu bisa merusak hati. Ngaten nggih. Padahal hati bagi orang mukmin itu merupakan modal utama. Ya. Modal utama nih wong mukmin itu adalah menjaga hati dan meramaikan hati. Ya. Awake rusak yang penting atine api. Kan ngoten. Daripada atine rusak tapi awake api, mendingan awake sing rusak tapi atine api. Ngoten. Lebih baik demikian. Ngoten niku. Mergane innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, bukan badan kita. Kalau teng surat Munafiqun disebutaken nek wong-wong munafik ya kita kelihatan tubuhnya bagus-bagus, dempal-dempal, kuat-kuat, tapi hatinya ternyata hati yang lemah karena ndak ada dasar keimanan. Iya toh? Nah, kayak ngoten niku. Tapi wong mukmin walaupun badannya kecil-kecil ya, tapi mempunyai kekuatan jiwa yang begitu besar sehingga hal ini akan bisa mengalahkan terhadap tubuh-tubuh yang besar-besar. Walaupun tubuh kecil, tapi kalau enggak ada semangat, apa jenis tubuh besar enggak ada semangat, enggak ono faedah. Kecil semangat, wah niki bisa menerjang gunung. Qala bal rasumalil murid iku hifdhu qalbihi wa amaratu. Wal jismu nomor kali alasane kenapa lebih harus menghindari maksiat daripada menghindari racun, ngoten niki, harus lebih ngoten lho. Wal jismu utawi jisim awak niku iku horodun iku sasaran lil afati marang piro-piro panjabaya. Wa amma qoribin lan saking mongso kang parek. Wa amma qoribin lan saking mongso kang parek yutlafu dirusak apa jisim bil mauti kelawan mati. Ngaten. Jisim dilungkas mati. Pasti niku dan hancur dimakan tanah, kecuali beberapa orang yang jisimnya tidak akan hancur dimakan tanah. Contohnya ahli Quran mboten hancur. Contohnya lagi wong sing tukang azan tapi lillahi taala azane. Mboten krana kepengin dibayar, yang mboten krana kepengin dipuji wong. Azan tapi lillahi taala, istilahnya muhtasib, muadzin sing muhtasib. Niku jisime juga tidak dimakan oleh tanah. Termasuk juga wong mati syahid, termasuk para anbiya. Niku jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Kalau walaisa, nah iyo, jasad dilungkas yo rusak ya, kaya apa kok umpomo ya, cara dipikir lo ya. Awak iki dilungkas rusak. Dilungkas niku, mboten lama. Sudah agak tua sedikit 40 ke atas sakit-sakitan wis. Hah? Mbuh kena apa, kena serangan apa stroke, kena serangan iki sembarang wis angel kabeh kan. Mamai mboten maca. Nah, yang penting saat itu hatinya tetap baik, ngoten niku. Kalau hati rusak, badan ikut rusak. Tapi badan rusak tidak bisa mempengaruhi hati. Insya Allah hatinya bagus tetap. Walaisa fi dhahabihi lan ora ono iku ing dalem rusake jisim, ilangi jisim illa mufarraqatud dunya, kecuali apa misai dunya. Illa mufarraqatud dunya, kecuali apa misai dunya, annakidati kang sulit. Dunia niku serba sulit. Anahisoti kang butek, butek niku keruh. Anahisoti kang butek. Ya toh kita itu kehilangan jisim kita, mati makna nih. Itu kita berarti sama halnya dengan memisahi dunia yang serba sulit ini. Sebenarnya kita mati kudune alhamdulillah. Mergane kita itu tidak repot dengan sesuatu yang sangat menyulitkan. Dunia itu menyulitkan banget loh ya. Jenengan tidak akan bisa kemana-mana ya, karena masih dikungkung oleh kesulitan-kesulitan duniawi. Ngoten. Dunia itu serba sulit. kalau mau makan aja sulit. Nah, ya, harus kerja dulu, cari uang dari pagi sampai sore. Mau alim opo meneh tambah sulit, ya. Mau mengajak masyarakat untuk dakwah sulit. Mau berdakwah di masyarakat agar menghindari kemaksiatan malah sulit. Sulit, serba sulit. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Pokok dunia itu serba sulit pokoknya. Umumun huzunun, susah. Jadi nek nang dunia susah niku jenengan ampun merasa piye ngoten. Memang dunia itu tempatnya susah. Makane wong kadang mikir, wah lebih baik mati sajalah. Iya toh? Kadang gantung diri. Wah nih. Mereka berpikir memang dunia itu tempat yang serba sulit, sehingga kalau mati itu sudah lepas dari segala kesulitan. Memang benar, sing asale utange akeh yo gak ditagih wong wis mati. Ngoten nggih. Maka sebenarnya kalau kita itu mati, niku sebenarnya kudu alhamdulillah, mergane kita itu kehilangan kesulitan-kesulitan. Ya, sing ono nang dunya. Pokok gak ditampani ae karo malaikat mungkar dan nakir. Tampani yo luar biasa, tambah nemen nih. Kala anak kita tinagi suati pun, kala dadi dunia serba sulit kan bagaimana nih? Kala walaisa bidahabihi ila mufarokatu dunya anak kita ti anagi suati lo. Ngeten. Karena dunia niku serba sulit dan serba terbatas, maka waliyullah ta'ala ketika masih ono teng dunia niku tasarufi terbatas. Ngeten. Tapi ketika waliyullah sudah meninggal dunia. Ya, ketika waliullah sudah meninggal dunia, maka urusannya lebih tercurah kepada santri-santrinya, kepada pengikut-pengikutnya. Dan pada saat itulah mereka lebih bisa ini menolong, ya, dalam tanda kutip penolongnya itu kepada para santri-santri ini, podo para pengikut-pengikuti. Karena sekarang para wali itu sudah tidak sibuk ngurusi dunia. Badane niku wis mboten wonten. Sing ana mek ruwe tok, ruwe sekarang sudah tidak dibatasi oleh gerak tubuhe. Iso kemana-mana. Niku pendapatnya para ulama lho kan sesuatu niku. Kala makane nek wali ketika telah meninggal dunia, niku tasarufnya lebih, perhatiannya kepada santri-santri ini niku lebih besar daripada para wali ketika masih hidup. Ngoten niku. Kala amal kolbu anakun utawi ati indalifa iku indalifa lamun rusak opo ati fakot talifat semoga teman-teman rusak opo al akhiratu akhirat fakot talifat semoga teman-teman rusak opo al akhiratu akhirat ni ati ni rusak akhirat ni rusak fainahu krono setuni kelakuan ini alasane. Nek ati ini rusak, akhirati ikut rusak. Fa innahu krono seduni kelakuan iku layanju, iku orang selamat. Fa innahu krono seduni kelakuan iku layanju, iku orang selamat. Min sakhatillah, sakhat sukhati kene. Min sakhatillahi saking murkani Allah. Wa yafuzulan ora memperoleh biridwanihi kelawan ridhoni Allah. Wa thawabihi lan ganjarani Allah biridwanihi kelawan ridwani Allah wa thawabihi lan ganjarani Allah illaman kejaba sapa wong iki dadi faile yanju ya faile yafuzu iki jenenge tanazu niki istilahnya dadi nang man niki direbut oleh yanju karo yafuzu illaman kejaba sapa wong sing diamalno sing ndi sing diamalno sing cedhek wae iku ya fuzul. Lah ada sing awal diamalno nang pundi nang dongire. Lah yanju ora selamat sapa man ngoten. Kala ilaman kecoba sapa wong. Ata kang nekani sapa man. Ilaman kecoba sapa wong ata kang nekani sapa man. Allah ing Allah nekanine biqalbin kelawan ati biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Allah ing Allah biqalbin kelawan ati salimin kan selamatan bener to niki dadi masyaallah nek ati niku rusak akhirat rusak mergane Allah taala dawuh illa man atallaha biqalbin salim gak iso selamat nang akhirat kecuali orang yang datang kepada Allah taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat niku dos pundi hati sing selamat nanti ya sampean akan diterangkan. Hati niku wonten penyakite, wonten akhlak-akhlake, baik akhlak sing madhmumah utawa akhlak sing mahmudah. Tugas muslim adalah takhalli anil akhlak al-madhmumah wa tahalli fil akhlak al-mahmudah. Niku tugas muslim. ya, menghindarkan hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela dan menghiasi hatinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Insya Allah makin tembliki akan dibahas ya, mana akhlak yang tercela, mana akhlak yang terpuji, sehingga yang tercela bisa kita hindari, yang terpuji bisa kita gunakan untuk menghiasi hati. Orang jadi waliullah niku la bikathrati sholatin wala siyamin, ngoten niku. Orang jadi wali niku biqalbin salimin, dengan hati sing selamat. Wong masuk surga termasuk ahli surga niku yo krana akeh-ake biqalbin salim. Sa'ad bin Abi Waqqas niki salah satu sahabat yang sudah dinas oleh Kanjeng Nabi masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanjeng ini sering saya katakan pada jenengan, disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Udah teng apa namanya kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabatnya, saya tru'u alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang kepada kalian laki-laki yang termasuk ahli surga. Datang ini rajul, datang dia dengan membawa apa namanya terompahnya, terompah itu apa, sandalnya dibawa dan jenggotnya netes-netes air. Dilihat sama Abdullah bin Amr ibnul As. Besoknya lagi Kanjeng Nabi dawuh, saya tlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah, datang lagi dia saat bin Abi Waqqas itu. Kalau di hadisnya enggak disebutkan kalau itu saat. Hari ketiganya Kanjeng Nabi dawuh, saya tlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah, ternyata dia lagi. Lalu Abdullah bin Amr ibnul As niki penasaran, kok iso wong koyo ngeten niki tekone geri-geri jenggoti netes-netes, terus si guru kula Kiai Jisadid, berarti wong iki gak tahajud iki bengi-bengi mambengi. Kaitangi deh, ya toh, kaitangi bukti ini baru wudu, lo ngoten sholat subuh ini baru wudu. Kok iso wong koyok ngene gak sholat bengi, gak pateng sholat, gak pateng wiritan, gak pateng terus, kok iso diarani ahlil jannah. Wah, deh malah apa ya, merasa heran ini. Maka dari itu dia ingin apa, meneliti kok iso wong kim ahlil jannah. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As niku datang ke rumahnya Sa'ad, ngetok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Sa'ad, saya sekarang lagi ada masalah dengan bapak saya. Amr bapak, itu sahabat pisan. Saya ada masalah dengan bapak saya dan saya sumpah tidak akan pulang ke rumah. Bolehkah saya nginap di rumahmu? Monggo. Jirini sinten Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya satu dia, cuma ingin melihat bagaimana amalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat sudah, malam pertama dilihat. Diinceng kamar ini. Wah, turu nih. Jadi mulai awal isak sampai subuh turu terus. Orang wiritan plus tahajud yora, deres yora. Cuma nek ngelilir, Allah nggak tentok turu mana? Nggak tahu nih. Iku sing didelok oleh sinten Abdullah bin Amr bin Al-As. Aduh, sampai-sampai dia menyangka, ah, mosok lah iki ahli surga. Sampai kaya ngoten, sampai ada sangkaan koyok-koyok mengatakan begitu, meremehkan amalnya saat itu teng hatinya. Sopo Abdullah nih. Besoknya lagi dilihat, tetap baik seperti yang pertama, enggak ada yang istimewa. Hari ketiga juga sama, enggak ada yang istimewa. Gak kuat mari ngono Abdullah bin Amr. Langsung ngomong, "Maaf Pak Sa'ad, sebenarnya saya jujur saja, saya enggak ada masalah dengan orang tua saya. Saya kesini itu karena saya mendengar Kanjeng Nabi bersabda bahwa saya tlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Tiga hari Kanjeng Nabi bersabda demikian, yang datang selalu engkau. Maka itu saya ingin mengorek keterangan sebenarnya sampean itu amalnya apa kok min ahlil jannah." Jadi ini sinten saat ndak ono, aku enggak nduwe amal yang istimewa. Enggak ada yang istimewa bagi saya. Sampean dia sendiri kan enggak ada yang istimewa. Iya. Ya sudah saya mau pulang, katanya sinten Abdullah bin Amr ibnul As. Mau pulang dipanggil sama apa saat, sini Abdullah, sini pulang. Aku memang enggak punya amal yang istimewa, cuma hatiku itu tidak punya rasa dendam sama sekali kepada orang Islam. Setiap hari saya pasti ngomong dalam hati saya, seluruh orang yang pernah menyakiti saya relakan semuanya. Ini biqol bin salim. Dia iki jadi Abdullah bin Amr ibnul Asing dari Nabi min ahlil jannah. Aku raisong lakoni koyo ini. Padahal Abdullah bin Amr ibnul Asniku, sahabat ingkang ibadahnya paling pateng. Koyo songo tentu. Jadi manten nih malam pertama. Iya. Jadi manten beliau nih malam pertama nih. Bojone gak ditemek blas. Sama sekali enggak, sampai beberapa hari dia malam itu selalu deres. Wong setiap hari dia itu apa namanya khatam 30 juz setiap hari, malam deres, terus mari ngunu tahajud, sholat, siangnya puasa. Lu bayang no, Yo sama sekali gak pernah ketemu sang istri. Beberapa hari demikian, tapi sang istri gak ngomel-ngomel, santai wae. Kok iso ya kayak mata? Gak marah, tapi mertuanya ini yang perhatian. Mertuanya sinten, sang istrinya bertanya kepada apa istrinya Abdullah, "Pi, suamimu kabar pi?" "Wah, ya suami kula niku sae sangat." Jadi gak nyelo-nyelo. "Sae sangat suami kula. Nek malam niku selalu ndres, selalu tahajud salat, kalau siang selalu berpuasa." Marah ini yang namanya Amr ibn al-As. "Wah, berarti kowe gak tahu diapa-apakno." Marah dia, lapor kepada Kanjeng Nabi. Ngeten-ngeten Kanjeng Nabi. Disleni terus Abdullah bin Amr, "Inna li jasadika alaika haqqun wa li zaujatika alaika haqqun." Ngoten niku. Ya kuwi duwe bojo ya ana hake lho. Iku ibadah Abdullah bin Amr lho ya. Maksud kula sampai-sampai dia mengatakan saya enggak bisa seperti itu. Padahal ibadahnya demikian. Satu hari iso khatam Quran. Ya, setiap hari dia berpuasa, malamnya selalu tahajud. Kok iso mengatakan, "Wah, aku gak iso nglakoni kaya awam." Jadi sing penting nopo nih? Atine. Makane saya katakan kemarin, wong sing makrifat kepada Allah Taala, ya, itu turu ae luwih apik daripada wong sing ora makrifat sing nglakoni ibadah. Itu yang saya katakan tadi. Bener. Sing penting adalah qalbin salimin. Faslun ai hadza faslun. La tasawuf niku kepingin ngurip-ngurip hati ini kita sawuf ya, supaya hatinya rame, supaya hatinya benar-benar menjadi kalbun sing salim. Kala faslun ay hada faslun walal muridi lan iku wajib ingatasi murid ayya jidahida utawi yento sungguh-sungguh sapa murid ayya jidahida utawi yento sungguh-sungguh sapa murid fi hifdi qalbi ing dalem jaga atine murid minal wasawisi saking pira-pira gangguan bisikan wal afati lan pira-pira pancabaya wal khawatiri lan pira-pira khawatir. Khawatir niku gumrencet ati, kata hati ar-radiyati kang buruk, ar-radiyati kang buruk. Murid, santri harus menjaga hatinya dari gangguan-gangguan setan, dari kata hati-kata hati yang buruk. Mergane yang masuk di dalam hati iku akan bisa mempengaruhi. Kalau hati sudah terpengaruh, maka tubuh juga akan mengikuti saran-saran hati. Mboten niku. Dadi khawatir-khawatir sing syaitonia niki harus benar-benar dihindari. Khawatir. Nggih. Okay. Khawatir niku koyok dos pundi, bisa lewat apa saja khawatir. Khawatir bisa lewat dari manapun. Panca indera niku juga termasuk bisa menjadi wasilah masuknya khawatir di dalam hati, khususnya mata dan pendengaran. Ya, itu bisa menjadi jalan masuknya khawatir-khawatir sing rodiah ke dalam hati. Umpomo nih, kan sudah kemarin saya katakan bahwa seseorang terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan ia baca kan, dan yang ia dengar, itu pasti dipengaruhi orang itu. Banyaknya apa namanya, ya maaf ya, saya kemarin ada wali santri mengatakan banyak sekali apa itu perkosaan-perkosaan sekarang itu. Iya apa enggak itu di mana-mana. Itu karena terpengaruh oleh media-media yang memang menggambarkan hal-hal yang demikian, sehingga mereka ingin mencoba koyo opo lho matane. Hah? Jadi yang dia lihat itu mempengaruhi. Ini khawatir, ini bisa memasukkan khawatir dalam hati. Santri mau nih fokus Quran, umpama ya niki. Santri fokus Quran. Setelah itu dia membaca hal lain misalnya, ya. Hal lain misalnya bab apa namanya masalah komputer misalnya, masalah yang terbaru, maka dia akan terpengaruh untuk mempelajari hal ini, sehingga Qurannya akan terkikis sedikit demi sedikit. Ngerti nih? Dia, jadi yang dia lihat, yang dia baca, yang dia dengarkan akan mempengaruhi terhadap hatinya. Maka nih harus ada filter, ya. Yang kita baca itu harus kita saring, yang kita dengar harus kita saring. sehingga enggak masuk ke dalam hati, jangan sampai mempengaruhi. Jadi nek gurung dol, gurung katam, ojo kate no macam-macam, kau pingin moco opo, kau pingin rungok nopo, ojo. Mereka ada ikin kau isone kemana-mana nantinya. Yeah. Nek gurung wayai misalnya nikah, ojo moco kitab-kitab sing nerangno nikah. Engkau jadi nih kepingin nikah ramari Quran. Lo ngono jadi ini. Ilahiri, ini dia sampai bisa kiaskan dewi-dewi ini. Kalau engkau nabis wayai-wayai dibuka. Wal khawatir ar-radiyati. Kalau wal yukim. Piye saiki carane njogon? Carane njogo agar ati tidak kemasukan khawatir niki. Wal yukim lan becik jumenengno sapa murid. Wal yukim lan becik jumenengno sapa murid ala qalbihi ing atase atine murid. Hajiban ing penjaga. Satpam lah ya. Hajiban ing penjaga. Hatinya dikasih penjaga. Apa penjagai? Minal murokobati. Nah ini. Min ini bayan saking hajib. Minal murokobati bayani. Nginjen-nginjen. Nah, apa nginjen-nginjen? Nginjen-nginjen itu mengawasi. Minal murokobati nyatani nginjen-nginjen. Yamnauha kang nyegah apa hajib. Ing. Wasawis afat wal khawatir. Minad duhuli. Saking melebu ilaihi marang ati. Minad dukhuli saking melebu ilaihi marang ati. Fa innaha krona setuni wasawis afat wal khawatir. Iku inda kholatshu lamun melebu apa wasawis afat wal khawatir ing ati. Afsadatshu mongkong rusak apa wasawis afat wal khawatir ing ati. Kala nomor luru nek wis rusak wayak surulan angel. Ba'da dalika ing dalam sause mengkuno-mengkuno masuk lan ngerusak. Ba'da dalika ing dalam sause mengkuno-mengkuno masuk lan ngerusak apa ikhrujuha apa ngetokno wasawis afat wal khawatir minhu saking ati. Apa ikhrujuha apa ngetokno wasawis afat wal khawatir minhu saking ati. Kala al-musannifu rahimahullah taala. Niki carane cara njogo agar hati tidak kemasukan wasawis afat wal khawatir. Kita harus memasang di hati kita seorang penjaga. Jadi nek ana wasawis langsung ditonyo, ojo sampai masuk. Ya, langsung dipukul supaya tidak bisa masuk. Sopo penghalangnya? Sopo penjagai? Penjagai adalah muraqabah ilallah. Selalu ya, selalu berusaha mengingat Allah. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, coba kita lihat Allah terus. Kalau hati kita penuh dengan Allah Ta'ala, maka selain Allah tidak akan bisa masuk. Ngeten dong niki. Niki logikanya dari kaya ngeten. Kalau hati kita dipenuhi dengan Allah Ta'ala, maka selain Allah gak bisa masuk. Ngeten nih. Khawatir-khawatir selain Allah tidak akan bisa masuk. Yang bisa masuk cuma Allah, Allah, Allah, Allah ngeten. Upama ana khawatir berusaha masuk, langsung didesek karo kalimat Allah, Allah dadi metu meneh dhek. Mboten saged napa masuk. Selamat ati sing kaya ngene iki. Nggih, nggih. Makane ati selalu harus dipenuhi dengan rasa zikir. Yen jenengan jalan berusahalah berjalan dengan zikir. Gak kira ngelirik. Nggih, kalau jalan hatinya dipenuhi dengan zikir, ra kira kok kate ngelirik, cara ngelirik langsung astagfirullahalazim. Hah? Niku ya Allah. Ini kan angel to njogo ati niku. Makanya dulu Kiai As'ad Samsul Arifin mengatakan begini. Seandainya aku lali karo Allah Ta'ala sedetik wae, maka katanya kewalianku akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Sedetik ya, sedetik gak iling Allah Ta'ala, maka kewaliannya akan dicabut. Nah makanya sulit iling Allah Ta'ala terus juga sulit. Ada seorang ya di Jawa Timur sana. Itu ya memang orangnya aneh-aneh sih. Tapi kalau dekat dengan dia, itu kita itu bisa zikir kepada Allah Ta'ala. Memang orangnya aneh memang tapi. Pernah berkata kepada adik saya itu bahwa kowe nek kepengin kaya aku, ngoten. Kowe nek kepengin kaya aku, moko kowe kudu eling Allah mulai subuh sampai subuh. Berarti gak tahu lepas dari ingat kepada Allah. Mulai subuh sampai subuh kudu eling karo nek kepingin koyo aku jerene ngoten. Iku terus e adik kula cerita teng kula. Makanya kula kagum kan dengan beliau ini, sehingga adik saya yang dulu pernah jadi anak buahnya itu cerita. Tapi jerene tadi niku yang mengatakan demikian. Tapi kuwe pasti geblak-geblak. Mana ni geblak-geblak bi? Orairo kuat pertama ni. Pasti dengan berdarah-darah istilahnya bi. Ni pertama ni. Jelas gak kira kuat. Bayang no sampan 5 menit ingat Allah Taala. Ayolah bi. Saya itu pasti ngempet sak ngempet-ngempet deh. Ya toh ngempet liane supaya gak masuk. Makanya sangat sulit itu. Ya Allah, luar biasa. Lah salat wae sik mule Allahu Akbar pun wis gak eling Allah wis. Mari Allahu Akbar ngene. Pertama tok Allahu Akbar mari ngono mboh nang ngene. Lah niku berapa detik itu cuma ngono. Untuk menfokuskan diri kepada Allah saat 5 menit kita salat itu angele pol. Apalagi dari subuh sampai kalau tidak mau membuka apa rahasia beliau ini, karena beliau sekarang belum kelihatan, kalau benar-benar orang yang dekat pada Allah belum kelihatan, ngoten. Bagi orang-orang seperti kula kali jenengan, wah mungkin malah diarani wong koyo piye ngoten niku. Kala engko wae nek wis anu ngoten niku baru bisa kita buka. Kala pun niku. Dadi di hatinya ada penghalang, ya ada apa? Tukang penjaga supaya tidak masuk ke dalam hati. Apapun yang dilakukan oleh apa yang ada di sekitar kita itu tidak mempengaruhi terhadap hati kita. Kun ma'allah haitsuma kunta. Nggih, okay? Kun ma'allah haitsuma kunta iyakun ma'ak. Maka Allah akan bersama kamu dimanapun engkau berada. Qala wal yubalig lan becik banget-banget no sapa murid. Fi tanqiyati qalbihi ing dalem bersihno. Hati ini murid tangkiyah niku ya mboten sati tasdid lho ya. Padha karo tarbiyah niku aja tarbiyah ora ngono. Tapi tarbiyah mboten wae. Kala fi tangkiyati qalbihi ing dalem bersihake adine murid alladhi huwa kang utawi qalbihi alladhi huwa kang utawi qalbihi iku maudhi'un nazari rabbih panggonane ningali pangerane murid. Iku panggonan ningali pangerane murid dibersihno minal maili. Niki ta'aluke min kari tangkiyah. Minal maili saking condong ila syahawati dunya marang piro-piro kesenangan dunya. Wangel banget. Ila syahawati dunya marang piro-piro kesenangan dunya. Wa minal hiqdi lan saking dendam. Jangan sampai punya rasa dendam wal ghilli lan unek-unek. Wal ghilli lan unek-unek dendam niku wal ghisyi lan menipu li ahadin marang wong siji minal muslimina kang saking pira-pira wong Islam. Bersihkan hati dari condong kepada syahawati dunya, kesenangan-kesenangan dunya. Kesenangan dunya sing disebutaken teng Al-Qur'an niku pada dawuh zuyina linnas wa syahawati minan sahilahi niku sahabat dunya kabeh. Wanita sing wanita yo laki-laki ngeten nggih, anak niku termasuk sahabat dunya, ya harta yang melimpah, kuda nek saiki yo mobil wonten niku termasuk sahabat dunya. Jangan sampai hati ini ta'aluk kepada sahabat dunya. Termasuk sing kudu dihindari adalah dendam, dan itu memang sulit ya. Makanya syaratnya kudu zuhud. Nek boten zuhud boten saged kita niku apa namanya geding dunyo. Kok iso wongku geding dunyo nek gak dipilih karya Allah Ta'ala mboten saged. Wong suyina, tembung suyina iku istilahnya tubia. Tubia berarti diwatekno, diwatekno kepada manusia cinta terhadap syahwat. Berarti nek itu sudah tabiat, sulit apa enggak dihindari? Sulit ngoten. Menghindari tabiat itu sangat sulit. Yeah. Membersihkan tabiat itu sulit, tapi bisa dengan ilmu pengetahuan, bisa dengan guru yang selalu menasehati, bisa. Kalau nah iyo, kita cinta dunia kok disuruh untuk menghindari cinta dunia, itu memang sangat sulit benar. Mergane hubud dunia roh sukuli khotiyah. Kalau wa minal hikdi dendam, dendam niku bahaya pol. Sampai harus juga mengetahui adanya permusuhan. antara manusia dengan setan. Setan itu tidak akan pernah menasehati sampean dengan nasihat yang setulus-tulusnya. Tidak akan pernah. Ngaten niku. Nek ono setan kok memberi nasihat, jenengan harus curiga, karena yang ngasih nasihat adalah musuh. Musuh itu seneng nek jenengan ciloko, nggih, susah nek jenengan bahagia. Niku musuh. Makanya setan niku nek jenengan seneng, niku susah, nek jenengan ciloko bahagia. Niku ini permusuhan dari setan dengan manusia niku. Kados koyo ngoten niku. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kita, setan tetap menjadi musuh utama kita. Kala enggak pernah setan kok kepingin awake dhewe slamet iku ora pernah. Nggih. Kala walaupun sampean telah menolong setan, setan tidak akan pernah membantu sampean. Pasti inginnya menjerumuskan sampean. Dalam kitab Irsadul Ibad niku wonten cerita, namanya Muhammad bin Himyar. Niku Muhammad bin Himyar pernah suatu saat apa namanya berburu. Saat berburu dia dihadang seekor ular. Dilalah ular itu berbicara, lho kok iso niku. Ya mungkin Muhammad bin Himyar ya waliullah bisa, sehingga bisa tahu bahasa ular. Ngomong ini, wahai Muhammad bin Himyar, tolong saya, sembunyikan saya dari orang yang menjadi musuh saya. Nanti musuhmu di sana belakang sana. Eh, masuk di pakaian saya, katanya Muhammad bin Himyar. Wah, kalau di situ ya bisa dilihat sama musuh saya. Ya, sini sudah, saya masukkan dalam kantong saya. Ya tetap iso dilihat. Lah ya piye, jaran Muhammad bin Himyar. Kalau engkau benar-benar ingin berbuat baik kepada saya, katanya niku ularnya. Kalau engkau memang ingin berbuat baik pada saya dan ingin nolong saya dengan sungguh-sungguh, maka buka mulutmu, saya masuk dalam mulutmu. Ya sudah, katanya Muhammad bin Himyar. Lalu dibuka mulut Muhammad bin Himyar, ular masuk dalam mulutnya, masuk dalam perutnya. Tidak lama setelah itu ada orang apa namanya berlari-lari dengan membawa pendungan. Melihat musuh saya, jerini orang tadi. Katanya Muhammad bin Himyar, enggak. Lari dia orangnya. Setelah dia ngomong tidak, dia itu membaca istighfar 100 kali karena dia bohong. Iya toh? Oh, dia melihat itu musuhnya. Lalu ularnya keluar, mengeluarkan kepalanya dari mulut Muhammad bin Himyar tolah-toleh. Ada enggak orangnya? Muhammad bin Himyar tolah-toleh juga, enggak ada. Ya sudah sekarang keluar, katanya Muhammad bin Himyar. Tunggu dulu. Sekarang engkau harus milih satu dari dua perkara. Saya lubangi hatimu atau saya hancurkan hatimu. Lu. Apa engkau lali tak janjimu mau jadi ini? Hah? Kan sebelumnya janji, saya lupa agak nyebutnya janji ini. Janji bahwa saya akan apa namanya keluar dari kamu, akan apa namanya menolong kamu ilahiri. Ngoten janji ini. Lah kowe lali tak janjimu? Jadi ini mampet hujan. Loh, apa kowe lali jadi ini uloi? Permusuhan antara kita ya, dari zaman Adam sampai zaman ini. Ngono jadi ini. Yaitu permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam. Tahukah engkau bahwa yang mengeluarkan Adam dari surga adalah iblis yang waktu itu berbentuk seekor ular. Lho ngoten niku. Kok apa kudu kowe mateni aku jarene Muhammad bin Yar? Ya kudu. Jarene sapa? Ulole. Ora iso, pokok kowe kudu mati. Ya wis nek ngono aku tak kepengin, aku minta satu permintaan. Biarkan saya untuk mencari tempat yang layak untuk saya mati. Jadi turun Muhammad bin Yar cari lembah, di situ dia berdoa kepada Allah Taala, ya. Doanya lalu dikabulkan sama Allah. Allah memerintahkan seorang malaikat mendatangi Muhammad bin Himyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ngomong, saya itu apa namanya, di perut saya ada musuh saya, seekor ular yang membunuh saya. Ya gampang ini, saya kasih engkau obatnya. Dikasih apa namanya pohon yang berwarna hijau seperti pohon zaitun, dimakan oleh Muhammad bin Himyar. Setelah makan apa namanya daun pohon itu, daunnya pohon, langsung Muhammad bin Himyar perutnya terasa sakit. Saat itu juga dia langsung mengeluarkan apa jenis air besar, dan ternyata ularnya sudah keluar dengan terpotong-potong. Mareng lu takon Muhammad bin Himyar, ente iku sapa? Lho kuwi garo aku ta? Jerene omongin niku. Aku iki utusane Allah, gampangane ngoten. Malaikat mendengar doamu, mendengar kisahmu, mereka sangat sedih. Sehingga semuanya meminta kepada Allah Ta'ala agar engkau diselamatkan. Karena itulah Allah mengutus saya untuk menyelamatkan kamu. Nah, itu permusuhan ya. Permusuhan itu sulit untuk dihapus, tak omong. Jangan sampai enggak ada sifat musuh kepada sesama orang Islam. Nek jenengan ketoi ya, musuhi wong iki, jenengan harus bisa melihat kebaikannya terus. Jangan melihat keburukannya. Sehingga nanti lama-lama jenengan akan mencintainya, bukan malah membenci dia. Kala wal hisi li ahadil muslimin, gis niku menipu, termasuk menipu ngeten contone. Nipu nggih. Termasuk gis niki. Termasuk gis penipuan adalah waktu jual beli, barang yang rusak tidak dikatakan ini rusak, bahkan malah disembunyikan kerusakannya. Niku juga gis. Terus meneh termasuk niki sing gis. Ada orang datang pada jenengan ngomong, "Kang, jenengan tak entukno anakku ya." Lho napa? Oh iya, mergane sampean niku alim, kitabe alim, Qurane yo anu. Oh. Ya mboten napa-napa. Padahal jenengan niku kitabe mboten alim, Qurane yo ora. Nah, ngoten niku nggih juga. Wae kudu ngomong terang-terangan. Wah, nek kula niki anu nggih iki. Kitabene mboten saged iso mek jurumiyah niku nggih kadang salah ngoten. Qurane nggih kudu mboten patek lanyah. Nek jenengan purun kulo kala ngeten lho monggo. Nek mboten nggih pun niku kula nggih sak kaya ngoten niku wonten niki. Lah harus terang-terangan jenengan. Nek meneng wae apalagi berusaha menyembunyikan, wah niki bahaya, termasuk gis nanti. Itu kalau memang dia mintanya krono nyongko sampean kaya ngoten. Tapi kalau dia gak nyangka sama sekali, ya wis lanjut saja ndak apa-apa. Kada pamitani lan saking sangkaan asu ikang olo. Wa minadani lan saking sangkaan asu ikang olo bi ahadin. Kelawan salah siji minhum kang saking muslimin, jangkan suudon kepada sesama umat Islam. Kala iki repotin ada tiga keamanan, ya. Izin iku suudon. Kala tapi piye? Wong memang tugasnya keamanan itu adalah mengamankan, kan ya toh? Ya. Maka kalau ada apa gejala-gejala yang memang itu mencurigakan, tidak apa-apa ditangani, ngeten iki. Tidak apa-apa. Gejala-gejala ketok ini melanggar. Ya ditangani kudune dijarno ya piye to dene. Waduh kula mboten asal suudon. Nah, ini harus bisa menempatkan di tempatnya masing-masing. Kanjeng Nabi nate dawuh juga al-hazmu suudon. Hati-hati itu adalah suudon. Kalau kita enggak suudon enggak bisa hati-hati kita. Gampang ditipu. Ya toh? Nah, nih, makanya kiai gampang ditipu krono husnudone gede. Kiai ratau suudon kiai ini mesti husnudon. Karena itulah ngoten ini. Dan ini diketahui oleh banyak orang. Sehingga paling mudah itu menipu kiai khususnya masalah duniawi. Gampang banget kiai ditipu ini. Mereka ini gak tahu menyangka wong kok mau berbuat buruk pada dia gak tahu. Husnudon terus nih. Iku para kiai. Kala bi ahadin minhum. Wa minadoni su'i bi ahadin minhum. Kala cuma nek kalau masalah itu sudah apa namanya lampau dan dia sudah misalnya tobat, ya misal mendingan orang usah diungkrek-ungkrek maneh lho ngoten. Cuma kita omongi wis lah, kowe aja nglakoni meneh, aku wis ero kartumu. Lho ngoten mawon. Nek zaman biyen sing terjadi ya wis ben biyen. Saiki ya apa jere saiki ngoten. Ora usah dikorek-korek kesalahan yang sudah dahulu. Niki tatabuk jenenge mboten asal. Istilah wala tajassasu. Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Mbok tenang salah. Wis sampun lah. Pokoke ketok dohir ya kita tangani, nek sing gak ketok ya ojo diteliti. Ngoten iki. Ben ketok kabeh apik ngoten mawon wis. Kita gak perlu ndelok wong sampai teliti banget. Sehingga kok sithik-sithik umpamane wah kowe ayo tak tazir. Wah aku wis roh kabeh tak teliti awakmu niku. Mboten usah ketok dohiri mawon lah. Nggih, dohiri mawon. Qala bi ahadin minhum. Kecuali ada kasus ya pencurian atau apa ya benten nanti golek sing nyuri. Dan itu paling sulit mencari wong sing nyuri niku, nggih tenan. Di satu pondok niku ada kalau metode mencari pencuri itu dipukuli. Yang apa? Yang dicurigai. Padahal yang dicurigai belum tentu mencuri. Ini mboten asal. Memukul supaya ngaku niku mboten asal. Yo nek dhek nyuri, nek mboten dosa lho nggih. Hati-hati ngoten niku. Kecuali jenengan tahu ada CCTV, gak ngaku deh, gak apa-apa dipukul ben ngaku. Niku cara syariat kata sesuatu ini. Gala atau satos. Mereka ini sampai-sampai niku teng salah satu pondok niku dipukul sampai apa punggungnya itu seperti bergaris-garis ngoten niku. Niki cara dilaporkan polisi langsung masuk penjara yang mukul kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah wali santrinya itu yo santri, jadi diajak damai bisa oleh pihak pondok, tapi dengan catatan jangan diulangi lagi lho ngoten niku. Wala bi ahadin minhum wal yakun lan beci ana sapa murid iku nasihat, iku nasihan wong kang nasihati lahum marang muslimin rahiman tur kasih sayang bihim kelawan muslimin musfiqan tur welas asih alaihim ing atase muslimin. Jadi santri kudu punyai rasa kasih sayang kepada sesama umat Islam, khususnya guru, khususnya kiai. Nang santri ini kudu nganggep koyo anake dhewe, kudu wonten pengurus kabeh yang apa namanya ditugaskan untuk ngurusi santri itu nganggep santri sebagai adiknya, sebagai anaknya, jangan nganggep sebagai musuhe. Yang nganggap sebagai musuh sing dicali cuma kesalahane. Nanti nih ngoten iki. Nggih. Padahal Allah Taala dawuh Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Apa yang pertama disebutkan? Ar-Rahman. Yang ngajari Quran itu yang sifatnya Rahman. Jadi pendidik harus punya sifat belas kasih sayang. Bukan Al-Jabbar, Allamal Qur'an. Ndak bayang ngoten iki. Mane Al-Jabbar yo nang gebah, gepuk wae sithik-sithik. Tapi Ar-Rahman, maka kudu kasih sayang. Dari situ jenengan apa namanya Quran itu secara lafzi sudah mulai kemarin saya katakan itu mempunyai rahasia. Kenapa kok Ar-Rahman dulu baru Allamal Quran? Iku ngisaroi, iki jenenge tafsir isyari bahwa pendidik yang paling utama sifatnya harus punya kasih sayang kepada anak didiknya, dan itu sifat utama nih Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Sehingga yang diutamakan oleh Kanjeng Nabi kepada sahabatnya adalah ya apa kemaslahatan itu berada pada sahabat, ya apa supaya sahabat terhindari dari kemafsadahan. Ngaten. Kala dadi nasihati ya ngarep pake bagus, ojo ngarep pake elek. Kala rahiman bihi musfiqun alaihim. Kalau kesalahannya tidak fatal, kalau kesalahan santri mboten fatal, pengurus lebih baik apa namanya? Ini saran saya loh ya, sebagai bentuk kita kasih sayang kepada santri, lebih baik apa? Jangan mudah mengusir. Kalau masih bisa di apa? Didekati dia. Harus ada pendekatan, harus ada itu pengurus. Dulu saya punya tim ya yang tukang mendekati arek-arek ndableng ngoten niku ada. Sehingga ya apa supaya arek dableng-dableng itu saiki gak patek dableng ngoten iki. Kecuali nek gak kena diomongi. Melanggar wae sampai ngerusak liyane. Lah niku ya benten wis. Kudu diisolasi wong kaya ngene. Daripada yang lain nanti katut napa rusak. Kala musfiqun alaihim. Kanjeng Nabi mboten pernah ngusir sahabat, mboten pernah. Nggih. Satu sahabat sing diusir oleh Kanjeng Nabi Wahsy. Niku satu-satunya. Karena dulu pernah membunuh Hamzah, paman sinten Kanjeng Nabi. Itu yang pernah diusir oleh Kanjeng Nabi. Ngalih, ojo sampai wajahmu ketok aku meneh, jaran Kanjeng Nabi. Pada saat padahal waktu itu masih masuk Islam ya. Ojo sampai wajahmu ketok aku meneh, ngalih. Karena Kanjeng Nabi masih ingat pamannya, paman yang begitu dicintai oleh Kanjeng Nabi, dan Islam kuat yo salah satunya krono Hamzah. Karena itu begitu terpukul Kanjeng Nabi waktu tahu yang membunuh adalah Wahsy. Dan ketika Wahsy masuk Islam, Kanjeng Nabi tetap merasa gimana kepada Wahsy. Dan Wahsy tidak pernah menampakkan wajahnya kepada Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Baru kembali ke Madinah. Masya Allah. Kata saya ngoten ya. Itu baru diusir. Kala muqtaqidan al khair, musfiqan tur wong sing welas alaihim ing atase muslimin. Kala muqtaqidan tur wong kang yakinno al khair ing kebagusan fihim ing dalem muslimin. Harus sampean yakini muslim itu api kabeh. Ojo sampai diyakini elek kabeh. Kanjeng Nabi niku mboten remen nek ana kabar buruk sahabate diberitakan kepada Kanjeng Nabi. Nek kabar buruk ojo diberitakno nang aku. Biar saya keluar dari rumah saya, hati saya tetap berbaik sangka kepada kalian. Ngoten niku Kanjeng Nabi. Jadi sing api-api wah dikabarno. Kecuali ya sulit sudah. Sulit untuk di apa jenenge untuk diatasi baru kita matur kepada atasan. Dos pundi niki yai niki kados ngeten. Lare niki pun kula ngeten mboten mandi. Jero jenengan dos pundi. Nah nanti akan ada napa jenenge arahan dari sang kiai. Arahan itu kita laksanakan. Ngoten niku carane. Qala rahiman bihim musyfiqun alaihim mu'taqidan alkhairu fihim. Yuhibbulahum, yuhibbu seneng sapa murid. Lahum marang muslimin. Ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa murid li nafsihi marang awak dhewe ni murid minal khairi nyatane kebagusan. Niki atikane. Wa yakrahu lan gedeng sapa murid lahum marang muslimin. Ma ing perkara yakrahu kang gedeng sapa murid ing ma li nafsihi marang awak dhewe ni murid minasyari saking keburukan. Bon. Kala wal taklam lan becik weruh sapa sira. Wala saiki pakai sira. Iki berarti tenanan saya ini. Wal taklam lan becik weruh sapa sira ayyuhal muridu he eling-eling murid. Mulai kemarin mboten nate pakai hitop. Saiki tok pakai hitop. Nggih ta mboten. Mingnane gaib terus. Kala wal yubalik mboten wal tubalik yang atas tadi. Wal taklam lan becik weruh sapa sira ayyuhal muridu he eling-eling murid. Anna lil qalbi ing seduhune iku tetep kaduwe ati maasiya biro-biro maasiya. Hiya utawi maasi iku afhasyu luweh ala wa aqbahu padha wa akhbathu padha manane min maasil jawarihi tinimbang piro-piro maksiate piro-piro anggota tubuh saking piro-piro maksiate piro-piro anggota tubuh. Jadi ati niku wonten maksiate, maksiat ati niku lebih buruk daripada maksiat anggota tubuh. Ada. Wala yasluhul qalbu wala yasluhu lan ora pantas apa al qalbu ati linuzuli ma'rifatillah marang manggone ma'rifat Allah marang manggone ma'rifat Allah mal mahabbatih lan seneng Allah taala illa ba'da takhalli kecuali ing dalam sause menghindari atau melepas anha saking ma'asi watakhallusi lan selamat minha saking ma'asi watakhallusi lan selamat minha saking ma'asi. Adan ati mboten saged makrifat seneng karo Allah kecuali hati itu sudah dibersihkan dari kemaksiatan. Kala ila ba'da takhalli anha watakhallusi minha. Karena itu benar makom pertama tasawuf adalah tobat. Okay. Hal yang paling bagus adalah mahabbah. Dan tidak mungkin hati niku mempunyai mahabbah kepada Allah kalau hati belum bertobat dari kemaksiatan. Kala maksiat hati termasuk ini. Wa min afhasyihalan iku setengah saking luweh buruk-buruke maasi. Al-kibru utawi sombong. Sombong. Merasa lebih baik dari yang lain. Walaupun yang lain itu hayawan. Ya, saya kira hayawan lebih baik dari kita karena hayawan tidak pernah ngelakoni maksiat. Awake dhewe bendino maksiat. Kala al-kibru utawi sombong. Al-kibru utawi sombong. Sombong kok iso sombong tiang niku dos pundi? Orang bisa sombong kalau dia masih bisa melihat amalnya sendiri. Boten bisa menancapkan la haula wala quwata illa billah. Baru dia sombong. Kalau bisa menancapkan la haula wala quwata illa billah, orang boten saged sombong. Waria ulan riya. Riya niku pamer. Wong sing pamer niku berarti menipu Allah. Kok iso menipu Allah? Lah iya, wong salate ibadah krana Allah tapi tujuane mboten Allah. Nipu napa mboten niki? Niki nipu terhadap Allah taala. Yukhadi'ullaha. Niki jare nipu Allah taala. Kala mergani ngibadah krono Allah tapi ternyata tujuannya mboten krono Allah. Orang yang semacam ini wong sing nipu kepada Allah taala niki bahaya sangat. Nggih. Benci sangat Allah taala dengan orang yang demikian. Dohire ketoke menyembah tapi ternyata atine mboten nyembah. Niku bahaya. Mergani riya niku termasuk syirik, tapi syirik sing asor. Padahal termasuk hakik Allah taala yang paling asasi adalah disembah hanya Allah, bukan nyembah tapi krono selain Allah. Dan nek nyembah krono selain Allah, ini berarti bukan melaksanakan hak Allah taala. Ngaten. Kala berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kala waria ulan pamer, bahaya pamer niku nggih. pamer itu bisa menghilangkan pahalane ibadah. Umpama jenengan sakniki apa jenenge umpama salat lah. Salat didasari dengan riya, maka salatnya tidak sah, enggak ono pahalane. Apalagi kalau murni yang mendorong adalah riya. Gak tahu salat, moro-moro krono ono wong karena dia sampean sholat krono ben didelok dhe'e jenengan sholat, ini berarti murni dorongannya bukan lillahi ta'ala. Ngeten iki pun boten nonton pahalane sama sekali, dosane malah gede. Begitu juga kalau pendorong riaknya itu lebih besar daripada lillahi ta'alanya. Ya memang ada lillahi ta'ala, tapi 70% li ghairillah. Ngeten iki ya boten nonton pahalane. Nek 50-50 wis seperti 50% untuk Allah, 50% untuk dia misalnya. Hah? Saliyane Allah. Piye? Gugur padha gugure. Ya ora ana dosane, ya ora ana ganjarane. Ngoten iki. Iki cara Imam Ghazali, cara Imam Ghazali. Niki perinciane Imam Ghazali iki kaya ngene iki. Begitu juga luweh apik meneh ketika 70% lillahi ta'ala, yang 30% li ghairillah. Terus pun nek kaya ngeten iki, nek kaya ngeten iki tetep ana pahalane. Nggih, tapi ana riyae niku berarti hukume dosa. Tapi nek cara Syekh Izzuddin bin Abdissalam, nek ana riya murni ataupun campuran karo tujuan akhirat, mutlak dosa. Ora ana perincian kaya tadi. Mergane nek delok hadis memang demikian. Nek riya itu bisa melebur pahalane amal. Kala iki Imam Ghazali ya diperinci ke atas kaya ngoten iki. Sampeyan lihat keterangannya teng kitab Al-Fathul Mubin, Al-Fathul Mubin ya mungkin itu. Sarah Arba'in Nawawi karangane Ibnu Hajar Al-Haitami. Kala wa kaifa yaliku takabbur? Pun nggih. Sombong aja sampai. Fal kibru mongko utawi sombong gumedi. Iku ya dulu iku nuduhno apa kibir. Min sahibihi saking wong kang duweni sombong. Ala ghayatil hamakoti ing atase katoki bodho wa nihayatil jahalati padha manane katoki bodho wal gobawati lan tegese bodho. Wong sing sombong nunjukno nek bener-bener bodho. Orang sombong nunjukno nek dhewe niku bener-bener wong sing goblok sak goblok-gobloke. Kok iso ngoten? Wa kaifa yaliku takabbur langke. Wong dhewe niku tidak mempunyai apa yang dia lakukan kok. Wallahu khalaqakum wa ma tak malu. Sing nyiptakno jenengan dan amal iku Allah. Kok iso amale wong liya sampean dadekno sombong iku piye? Ngoten lho. Kan gak masuk akal. Iya nek iku milik sampean iso sampean sombongno. Tapi kok itu milik Allah taala. Sing nglakoni nggih Allah taala. Kok sampean sombong? Kan niku opone sing disombongno gak duwe apa-apa. Lah iki kan bodho tenan wong sing kaya ngene iki. Wa nihayatul jahalah wal ghabawa. Wa kaifa yaliku lan halikaya apa pantas apa atakaburu apa sombong miman saking wong ya alamu kang weruh sapa man annahu ing setuhune man iku makhlukun iku diciptakno min nutfatin saking mani madirotin kang ana madirotin kang jijikno madirotin kang jijikno ya bagaimana pantas sombong orang yang tahu bahwa dia diciptakan dari mani yang begitu menjijikkan. Kala wa alal kurbilan ing atase parek yasiru dadi sapa manjifatan iku bangkai qadiratan kang jijikno. Qadiratan kang jijikno dan sebentar lagi entah 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi dia akan menjadi bangkai yang sangat menjijikkan. Bagaimana dia bisa sombong? Ngoten nggih. Lah lek kula sakniki dereng bangke pun mboten dados mani, ngoten umpamine sampean takon ngoten. Berarti kita layak sombong wong kita yang ganteng-ganteng api-api. Umpamine kita juga punya ilmu, kita juga punya uang. Oh, jose. Wa ing kana lan lamun ana iku indahu ing dalem sandinge wong. Apa syai'un suwi-wici? Apa syai'un suwi-wici minal fadhaili kang saking pira-pira keutamaan? Minal fadhaili kang saking pira-pira keutamaan wal mahasini lan pira-pira kebagusan. Fadhalika mongko utai mengkuno mengkuno syai'un iku min fadlillah saking anugerah Allah. Iku min fadlillah saking anugerah Allah wa sunnihi lan perbuatane Allah, penggaweane Allah. Laisa ora ono iku lahu kadwiman fihi ing dalam syai' apa kudratun kekuasaan. Laisa ora ono iku lahu kadwiman fihi ing dalam syai' apa kudratun kekuasaan. Wala fi tahsilihi lan ora ai laisa lahu fi tahsilihi wa fi tahsilan ora iku ing dalam ngasilno syai' apa haulun daya wala kuwatun lan ora kekuatan. Ayo, kalau sampai sekarang mengatakan saya kan sudah sekarang tidak sebagai mani yang menjijikan, juga tidak sebagai bangkai, belum sebagai bangkai yang apa namanya busuk baunya. Saya sekarang punya keutamaan banyak, uang juga punya, ya ilmu juga punya, Quran juga punya misalnya. Saya juga ibadah setiap hari kepada Allah Ta'ala, maka saya layak untuk sombong. Enggak layak. Kenapa enggak layak? Semua itu anugerah Allah. Semua itu yang melaksanakan adalah Allah. Manusia tidak punya kekuatan sama sekali untuk menghasilkan keutamaan itu. Kalau jenengan, kalau manusia punya kekuatan untuk menghasilkan keutamaan, kalau manusia punya kekuatan untuk menarik kemaslahatan, boten-wonten wong goblok, kabeh alim kabeh. Mboten wonten wong melarat, kabeh sugih kabeh. Mboten wonten wong males, kabeh padeng kabeh. Mergani manusia bisa membuat dirinya sendiri menjadi orang yang baik. Iku nek panjene saged, tapi buktinya mboten saged. Kok iso mboten saged? Kabeh wong pasti kepingin dadi wong sugih, tapi wong sing sugih cuma segelintir orang. Kabeh wong kepingin alim, tapi sing alim yo mek sithik. Ya toh? Kabeh wong kepingin cepet apal, tapi sing cepet apal yo mek sithik. Cara umpama wong bisa ya, menarik kemaslahatan pada dirinya sendiri, kabeh tepet alim, kabeh sugih, kabeh cepet apal. Tapi nyatanya mboten. Berarti manusia tidak bisa menarik kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Keutamaan yang ada sekarang yang sampean punya semuanya adalah anugerah Allah. Ngoten lho nggih. Logikane ngoten, logikane. Nggih ta mboten? Nah, pun ya paham niku. Makane wah kula kadang mikir-mikir koyo ngoten niku, ya Allah bener ya. Kalau kita itu bisa ya, bisa untuk mampu untuk dadekno awake dhewe niku baik, kita wis baik biyen, ngoten lho. Tapi ternyata manusia enggak mampu, wong kadang program yang dilaksanakan niku ya mek dadi program tok wae. Program yang dicanangkan ya, jadi program tok, tidak pernah terlaksana. Bukti kalau kita itu enggak mampu melaksanakan apa yang kita inginkan. Wallahu yurid ana yurid anta turid, tapi wallahu yafalu mayuri. Ini sapa jadi Allah nek ngoten niku. Kala wala kuwatun. Jadi enggak layak kita sombong sekarang. Ya, enggak layak. Sangat tidak layak. Awala yahsyab. Moko aja sampai sombong. Memang sulit. Kita enggak sombong itu sulit. Jenengan alim misalnya, merasa paling pandai di sini. Itu. Itu kata enggak sombong sulit banget. Sulit banget itu. Nggih. Apalagi pas apa misalnya seminar, diskusi itu. Basul masail kaya kula niku. Walah kata enggak sombong itu sulit banget. Untuk supaya merendahkan diri kepada lainnya itu sulit banget. Ya. Sulit banget. Kita mengakui teman kita alim itu sulit banget. Apalagi sepadan ya. Sepadan sulit banget. Mengatakan iko lho luwe alim ngono sulit banget. Apalagi sak pantaran, sak kelas, ngoten niku sulit banget. Kate mengakui temannya yang lebih baik itu sulit. Makanya ono istilah al-mu'asir la yunasir. Al-mu'asir la yunasir. Orang yang semasa dengan jenengan tidak akan saling menolong jenengan, tidak akan bisa biasa-biasa saling bermusuhan. Ada istilahnya apa ya, saling berlomba itu ya. Kalau ada perlombaan di antara ini dengan ini, kalau ya kadang apik kadang elek. Bun, gak kabeh niku penggaweane Allah. Jadi kita enggak layak untuk sombong. Awalayasyab. Ana to ora wedi sapa wong niki ida takabbaro ing dalem nalikane sombong sapa wong. Pun jam pinten? Setengah 11. Oh ya, santai sih. Ida takabbaro ing dalem nalikane sapa sombong sapa wong ala ibadillah ing ngatasi pira-pira kawulane Allah. Kala ala ibadillah ing ngatasi pira-pira kawulane Allah. Bima sombong bima kelawan perkara atahu kang paring ing wong sinten Allahu Allah min fadlihi saking anugrahe Allah awala yahsha ayyaslubahu ing yen to dedel sinten Allah ing man dedel niku menghilangkan ayas lubahu ing yen ton dedel sinten Allah ing man dedel opo dedel ma ing berkoro atohu kang paring sinten Allah ing man kalan dedel dedel bisuhi adabi kelawan olone toto kromone wong mandadi wa munazaatihi lan ngrebute wong lirobihi marang pangerane wong lirobihi marang pangerane wong fi wasfihi ing dalam sifati rabbihi fi wasfihi ing dalam sifati rabbihi kok iso dikatakan munazaah merebut terhadap sifati rabbihi li annal kibro krana setune sombong iku min sifatillah setengah saking piro-piro sifati Allah al-jabbari kang makso al-mutakabbiri kang sombong. Lengatan, tidakkah seorang hamba takut kalau dia sombong nanti Allah akan mengambil nikmat yang telah ia berikan krono de'e su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merebut terhadap sifat Allah ta'ala krono sombong niku haknya Allah ta'ala. Mboten angsal tiyang mempunyai sifat sombong. Berarti nek ana wong sombong berarti padha karo ngrebut sifate Allah. Al-kibriya uridai katanya Allah Taala. Jadi sombong niku pakaianku. Sapa wong sing sombong berarti padha karo merebut pakaianku. Niki dawuh Allah Taala teng hadis qudsi. Kalau sampean lihat teng Ihya Ulumuddin hadis niki. Li'anal kibra min sifatillah al-jabbar al-mutakabbir. Termasuk keolokane sombong, eleke sombong niku yang boten saged nampi nasihat niku. Nggih. Niku eleke sombong. Dadi wong sing sombong boten saged nampi nasihat. Krana dhek nganggep dhek paling apik. Sehingga wong liya yang ngasih nasihat, apa dia ini? Wong saya yang punya apa namanya pikiran terbaik, pasti dia nolak mentah-mentah pendapat orang lain. Ngoten niku. Durung mari ngekei pendapat, mesti stop dhisik. Ngoten niku biasane. Ngoten niku. Karena dia nganggap dia paling baik, paling tahu loh ngoten niku. Niku bahayane tiyang sombong. Bahayane lagi wong sing sombong niku boten saged mengakui kehebatan orang lain sehingga boten saged tawaduk lan boten saged nglakoni perintahe Allah. Dan inilah yang terjadi pada iblis dikongkon sujud boten purun karena sujud kepada Adam jerene iblis iku ora pantes mergane aku luwe apik Adam luwe elek kholaqtani min nar wa kholaqtahu min tin niku jerene iblis niku kias kias pertama kali yang dilakukan oleh iblis tapi kias sing keliru dadi kias iku kadang bener ya kadang keliru makane ojo sampai kias no perkara tapi kiasi keliru. Iku keburukan kias kalau hanya berdasarkan akal. Maka nek kias nek cara usul fikih harus berdasarkan Quran karo hadis. Ono ilate. Ilate niku digali karo Quran dan hadis. Ben boten bener-bener menyalahi Quran karo hadis. Nek nggunakan akal toh, akal itu tidak bisa menemukan kebenaran, boten saged. Boten saged. Akal menemukan kebenaran boten saged. Kudu ono tuntunan wahyu. Ngaten. Walaupun kita bisa menemukan kebenaran dengan akal, tapi tidak semua kebenaran bisa ditemukan dengan akal. Nggih. Kala kadang kias keliru. Contoh kaya ngeten meneh sakniki. Kalau kita apa menggunakan akal? Orang jual beli kalau dia curang di dalam menakar timbangan, kira-kira cepat sugih nemu mboten? Nek secara akal cepat sugih. Wong sak kilo nimbang ada orang beli 1 kilo. Ternyata yang dia kasih ditimbang, timbangannya sudah di apa namanya dimodif ya, sehingga ketok e sak kilo tapi ternyata cuma 8 pon. Nah, iki cara akal-akalan cepet sugih apalagi yang dijual adalah bukan cuma 1 kilo, 2 kilo tapi bertonton. Wah, cepet sugih nek kaya ngene iki. Tapi apa dawuh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, wong sing apun ngurangi takaran itu bakal dikurangi rezekine. Lho ngoten niku. Niki gak masuk akal rek cara kita niku. Tapi Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Lah dawuh Kanjeng Nabi pasti bener. Berarti akal niku tidak selamanya bisa menemukan kebenaran. Tidak bisa kebenaran secara mutlak diukur dengan menggunakan akal, mboten saged. Kalau nek sampean kepingin mengetahui tentang apa namanya bahwa akal itu tidak bisa selamanya digunakan untuk mengukur kebenaran, sampean baca kitab Al-Qudwah Hasanah kalau tidak keliru. Karangannya Abuya Said Muhammad. Kalau tidak keliru namanya Al-Qudwah Hasanah atau satunya lagi saya akan lupa kitabnya. Alif banget kitabnya. Karangannya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru nilai Haris ini. Qala wa amma riya ulan anabun utawi riya. Riya niku pamer. Faya dulu mongko iku nuduhno apa riya ala khuluwi qalbil murahi ing atase kosongi atine wong kang riya. Ing atase kosongi atine wong kang riya min adzamatillah kosong saking keagungane Allah. Wa ijlalihi lan memuliakan Allah. Kalau orang riya berarti dia hatinya tidak mengagungkan Allah. Nek ngagungno Allah, jelasnya dia tidak mungkin beramal ibadah krono sak liyane Allah, tidak mungkin, sudah jelas nih. Li'annahu krono setuhuni al-murai iku yatasunnahu iku gawe-gawe sapa al-murai. Wa yatazayyanu lan berhias sapa murai. Wayata zayyanulan berhias sapa murahi lil makhluqina krana pira-pira makhluk. Lil makhluqina krana pira-pira makhluk. Wala yaqna'ulan ora nrimo sapa al murahi. Wala yaqna'ulan ora nrimo sapa al murahi bi ilmillahi kelawan ilmune Allah, kelawan pengetahuane Allah rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Ngaten. Dia tidak mengagungkan Allah sehingga dia bisa memandang selain Allah. Karena itulah dia menganggap selain Allah bisa memberikan manfaat, menghilangkan madarat. Karena itulah dia beribadah bukan karena Allah tapi karena makhluk. Karena dia menganggap makhluk bisa ngasih manfaat pada dia. Ngerti? Jadi nek wong tauhidnya itu mantep, mboten kira riya. Mboten kira riya. Mboten kira pamer. Orang pamer itu kalau masih menganggap makhluk punya manfaat, punya madarat. Sehingga dia pamer kepada atasannya karena dia nganggap atasannya bisa memenaikkan jabatannya. Satu, ngerti nih. Dia pamer kepada seseorang karena seseorang ini dia anggap bisa memberikan manfaat pada dia. Ngerti nih. Tapi kalau orang yang dipandang cuma Allah Ta'ala, tidak mungkin dia bisa riya kepada selain Allah. Qala li'annahu yatasunna'u wa yatazayyanu bil makhlukin wa la yaqna'u bi ilmalillahi rabbil alamin. Qala riya niku kebalikannya ikhlas. Nek ikhlas niku berarti amalillah. Ulama dawuh tiang niku nek ikhlas walaupun gak diniati, pokok ikhlas niku barokai tampak pada dirinya lan keturunane. Ngaten niku. Jadi barokai ikhlas niku tampak pada dia dan keturunannya, apapun amalnya. Sampai sedekah sing ikhlas nanti akan tampak pada diri jenengan dan pada keturunan-keturunan jenengan. Barokai ngoten niku nek ikhlas nggih. Ojo sampai riya. Mergani nek riya niku bahaya. Bahayane niku jenengan tidak akan memperoleh sesuatu sing diriyai, sing diinginkan dengan riya tersebut. Ada cerita nih. Ceritane niku dulu Nabi Adam ketika diturunkan dari surga menuju pondi dunia niki, maka seluruh hayawan sowan kepada Nabi Adam. Seluruh hayawan sowan kabeh. Wong alim teko kowe. Dudu wong alim meneh nabi iki. Sowan kabeh kepada sinten? Nabi Adam. Sowan kabeh. Dan Nabi Adam mendoakan setiap hayawan dengan doa yang layak untuk setiap hayawan itu. Didoakan semua. Lalu ada segerombolan kidang menjangan datang kepada Nabi Adam juga sowan lillahi ta'ala. Lalu Nabi Adam mendoakan juga punggungnya dihalu di apa namanya? Diusuk-usuk sama Nabi Adam, ya. Mulai saat itu kidang itu bisa mengeluarkan bau misik, ya kan? Minyak misik itu minyak yang terbuat dari darahnya kidang. Entah darah yang bagaimana. Jadi mulai saat itu setelah didoakan Nabi Adam, ya, ini baru kayak ziarah wong alim, didoano, diusu-usu, langsung baunya bagus sekali. Mulai sampai saat ini keturunan ini nopo jenenge kidang niku entuk barokai kidang sing awal nih. Ya. Saya ini kan tetap ketok minyak misik itu setiap kidang pasti mempunyai minyak misik. Ya mulai saat itu. Gitu. Nah terus hayawan-hayawan yang lain kita tanya kepada yang namanya kidang itu, kok iso sekarang ente iku baunya kok iso bagus ini ya apa wangi banget iki. Oh iki barokah sowan Nabi Adam. Ya jarene kita. Wal ayo kita sowan lagi ta. Iki sowan tapi motifnya lain ini. Jadi sowane kepingin baunya wangi. Datang pada Nabi Adam, didoakan diusu-usu. Tetep wae mari ngono lho kok gak wangi. Jarene yang sapa jenenge? Hayawan yang lain. Lalu dia protes kepada kidang itu kepada Nabi Adam. Protesnya kepada kidang. Oh, kita sowan kok gak wangi. Lho iya, wong aku iki sowani lillahi taala ikhlas, tapi kuwe sowane ora ikhlas. Kepingin entuk wangi-wangi, maka ora entuk barokah ikhlas. Lho ngoten niku. Dadi nek ikhlas niku balasannya lebih besar daripada mboten. Baholi Bangkalan, niki kalau mau apa sejarah ya. Ada salah satu pasutri nih, kepingin sodakoh telo kepada Baholi, maka digolek no telo sing paling api, krono sing duweni me telo, ikhlas lillahi ta'ala. Digowo telo dan Baholi, mbah niki sodakoh hasil panen mbah, uyo tak terima tak tompo. Kok sik ojo muli sik. Mau nak wong sodakoh wedus, wedus dikek no pasutri tadi. Seneng dhek muleh. Sedekah telo muleh entuk wedhus. Tanggane weruh mari ngono. Eh, kowe kok muleh entuk wedhus? Iya, mau sedekah telo. Mikir dhek, oh, sedekah telo entuk wedhus. Saiki aku tak sedekah wedhus ben itu sapi. Berangkat dia ya, membawa kambingnya. Mbah Holil niki kula sowan jenengan tadi. Sedekah yo, sedekah apa kambing. Oh sik aja muli sik. Oh nek wong sedekah telo. Dikeki telo. Lah niku krana mboten ikhlas. Masyaallah. Niku saestu niku. Masyaallah. Ternyata iki critane Mbah Khalil Bangkalan nggih. Ya senian niku kata apa kiai-kiai cerita kata ngoten. Kula mboten semerap kiai ini. Tapi ternyata niku critane Mbah Khalil Bangkalan. Ngertos telo kan jenengan iki. Masyaallah. Kalau yaitu ulama ya, jadi orang desa itu biasanya sedekah pada para ulama supaya barokah ikhlasnya itu ngeno kepada anak turu nih. Kulo eling biyen niku, ya mungkin niki barokah. Bapak kulo niku nek panen, niku disongkol dhewe. Padahal ya wong wis kaya ngoten nggih, iso nyongkol dhewe. Kulo sampai kadang nek eling nangis, meh maksudku. Yo gak kula sing dikongkon nyongkol niku waktu teng pondok. Digowo dhewe ngoten niku hasil panene. Ya Allah ngeten kula. Dikekekno kiai-kiai ngoten. Ya Allah niki mungkin barokah. Nggih, masyaallah. So, diangkat ki ambak niku mboten isin padahal bapak kula niku ketua alumni gampangane ngoten. Enggak isin nyongkol kaya ngoten niku. Padahal sing disongkol apa niku? Jagung ngoten. Kula semerap piyambak. Subhanallah. Niku barokah ikhlas iku iso ketok neng ketu. Walaupun gak kabeh siji luru, insya Allah nanti barokah ikhlas niku ketingal. Makanya teng pondok niki tempate khidmah, ya, yo khidmah, yo ngaji, yo ngabdi, yo ngaji. Tapi ngabdi ni sing ikhlas. Kowe kok ngabdi nang pondok putri piye? Ya, mbek rodok ndelok-ndelok survei. Piye? Pas lapate beres. Kala waman amilas solihat. Waman utawi sapanemu amilah iku lamun nglakoni sapa man as-solihati ing pira-pira amal soleh wa ahabba lan seneng sapa man ayarifahu ing yen to weruh ing amali sapa ing man ayarifahu ing yen to weruh ing man sapa annasu menungso bidzalika kelawan mengkuno-mengkuno amal soleh liyu'adzimuhu supaya ngegungno sapa annas ingman liyu azimuhu supaya ngegungno sapa annas ingman wa yastani'u lan nglakoni sapa annas ilaihi marang man al ma'rufa ing kebagusan al ma'rufa ing kebagusan fa huwa mongko utawi man iku muro'in iku wong kang pamer wong sing riya iku muro'in iku wong kang pamer wong kang riya jahilun tur bodho. Kowe iso bodho. Wah, iki dawa nek tenan. Rohibun tur wong kang seneng di dunya ing dalam dunya. Gala fisdunya ing dalam dunia seneng dunia buktine dhewe amale krana manusa ben digungno. Nggih. Pangkat niku dunia lho ya. Dadi nek jenengan amal supaya masyarakat mengagungkan jenengan, supaya masyarakat sedekah kepada jenengan, niku jenengan berarti termasuk wong sing riya. Berarti angel ikhlas, angel pola. Angel pola ikhlas. Gala li anna zahida krana sedune wong kang zuhud. Gala iku manwa. Lau akbala kang lamun madhep sapa annasu manungsa. Alaihi ing atase man. Bitazimi kelawan ngegungno. Wa badlil amwali lan memberikan pira-pira harta. Lakhana moko yektine ana sapa man. Iku yuridu iku berpaling sapa man. Andhalika saking mengkono-mengkono ta'zim wa badlil amwal. Andalika saking mengkuno-mengkuno at-ta'zim wa badril amwal wa yakrahuhu lan gedeng sapa man ing ta'zim wa ing dalik wa ing dalik wa yakrahuhu lan gedeng sapa man ing dalik. Kala dadi wong zuhud niku sinten? Wong zuhud niku adalah orang yang ketika masyarakat datang kepada dia mengagungkan dia, bersedekah kepada dia, dia akan berpaling dan tidak suka. Mbah Hamid Pasuruan sering saya ceritakan. Ketika setelah sholat subuh, beliau tidak segera pulang ke rumah. Karena Mbah Hamid tahu, di rumahnya sudah nunggu tamu yang sangat banyak sekali membawa uang masing-masing. Niku Mbah Hamid. Jadi gak malah, wah ayo masuk, masuk, ayo, ayo, mana mboten. Malah Mbah Hamid mboten pulang-pulang. Karena gak mau dihormati orang, gak mau orang-orang bersedekah kepada Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid wong sing zuhud. Ada lagi cerita, Mbah Hamid Pasuruan. Suatu saat ada seorang Habib, Habib dari Malang, niku dikasih amalan oleh Habib Abdul Qadir bin Faqih, enggak keliru. Jadi Habib Abdul Qadir bin Faqih niki waliullah sing ana nang Malang, niki makome teng makom Kasim, jenengan nek kepengin mriko. Putrane nggih dadi waliullah pisan namine Halal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Makame bareng niki, bapak kali anak waliullah sedanten. Lah Habib Abdul Qadir ngasih apa namine amalan kepada salah satu habaib. Nek boten kito masih hidup habibnya sekarang. Ngasih amalan, kalau engkau baca amalan ini engkau akan tahu bahwa tamu kamu yang engkau tamoni itu ada di rumah apa tidak. Artinya kalau engkau bertemu dia, engkau baca, engkau akan tahu bahwa itu sebenarnya adalah orangnya apa bukan. Ngoten. Karena wali itu bisa mendo-mendo banyak wong ngoten iki. Lah benar, Habib niki sowan Mbah Hamid Pasuruan. Saat sowan dibaca amalannya. Ternyata sekarang yang kelihatan bukan Mbah Hamid, tapi orang lain. Sing melayani tamu itu bukan Mbah Hamid Pasuruan, tapi orang lain. Jinkah bukan jin. Maka dicari itu sama si Habib, endi ini Mbah Hamid Pasuruan kok gak ono-ono? Nang di Mbah Hamid Pasuruan. Lah suatu saat ada Mbah Hamid Pasuruan itu memberikan kabarnya kepada salah satu habaib, kenapa waktu dulu beliau kok gak ada di rumah. Beliau mengatakan begini, ditanya sama habaib itu, Mbah, kenapa jenengan kok gak di rumah itu, kasihan poro tamu itu ngenteni jenengan, Mbah. Apa kata Mbah Hamid? Saya ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Saya tidak ingin dihormati orang, gampang kan ingat. Karena itulah saya tidak berada di rumah. Kasihan Mbah, itu apa namanya, minta ijazah pada jenengan, yang ngasih ijazah bukan jenengan. Jangan khawatir Bib, itu bukan jin, itu malaikat Allah Ta'ala. Jadi yang diijazahkan pasti benar nantinya. Niku jarene sinten? Mbah Hamid Pasuruan. Apa mahalus syahid teng mriki? Mahalus syahid bagaimana Mbah Hamid menghindari tamu-tamunya dengan jalan yang sangat halus sekali, yaitu meletakkan malaikat di situ sebagai ganti Mbah Hamid Pasuruan. Jenengan sakat? Ora iso pol. Kala lawang kepingine wae beda nggih. Masyaallah niku Mbah Hamid Pasuruan. Wa hada kalau kita cerita Mbah Hamid niku koyo bagaikan laut yang tidak bertepi ya. Kalau ada satu ulama, satu kiai niki koncone bapak kula. Lah kula niku seneng nek sowan kepada beliau karena pasti yang diceritain niku Mbah Hamid. Dadi cerita mulai awal sampai akhir niku mesti Mbah Hamid dan critane mesti ganti-ganti. Koyo ngerti nek kula niku wis mari diceritane biyen iki tak critano nang awakmu koyo ngerti. Jadi mesti benten-benten. Makanya kalau mesti seneng lek sawan teng beliau ni. Berkenai cerita ni teng bah, cerita masalah Mbah Hamid ni ku sangat kata sekali dan sanate mutasil. Mutasilnya enaknya mutasil. Mergane ngeten, kalau dia tahu cerita tentang Pak Hamid Pasuruan, maka sang kiai ini pasti mendatangi orang tersebut. Siapa yang berkaitan dengan cerita itu ditanya benar. Iya, memang kaya ngoten. Oh, ngoten. Dan dia apa beliau mengatakan itu pada saya. Kalau ada saya dengar cerita tentang Pak Hamid, saya pasti mendatangi orang tersebut. Walaupun dia orang jauh, pasti saya datangi. Dan enaknya dia dai kemana-mana datang, sehingga bertepatan dengan itu juga beliau sowan kepada orang-orang yang pernah bertemu dengan Pak Hamid Pasuruan untuk mengorek informasi yang benar. Jadi sanati mutasil, sampai saya berkeinginan untuk membukukan cerita tersebut dari beliau, karena beliau tahu satu persatu ini dari ini, ini dari ini, ini dari ini. Ngoten niku. Enak ngoten. Kala temriko teng Jember nek kepengin semerap jenengan. Kala wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah faman ajhalu min hadza wa hadza utawi iki man iku yatlubu iku golek sapa man ad dunya ing dunya daya wong sing zuhud niku nek ana wong ngegungno dhewe sedekah malah lari gak suka la wong iki golek dunya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat faman ajhalu min hadza faman mongko utai sopo iku ajhalu luwe bodoh min hadza tinimbang ikilah wong man amila solihat tapi wahaba ayarifahu kaila wa idalam yakdir lah saiki nek sampean gak iso nek kulun boten saged badhe zuhud niku bagaimana kita bisa zuhud boten saged piye solusine ngeten wa idalam yakdir lan ing dalem nalikane ora kuwasa sapa wong ala zuhdi ing ngatasi benci fit dunya ing dalem dunya. Benci dunia mana nih? Bukan benci di dalam dunia, bukan. Jadi zuhud niku muta'adini dengan fi. Jadi maknanya benci dunia. Kalau orang tidak mampu membenci dunia, fayam bagi mongko sayujo. Lahu kadwiman kadwi wong. Fayam bagi mongko sayujo lahu kadwiman opo ayat ruba. Opo yentong golek sopoman. Ad dunya ing dunyo minal maliki saking wong kang miliki laha marang dunyo. Kalau kita tidak bisa zuhud benci dunia, enggak bisa, maka seharusnya kita mencari dunia dari zat yang memiliki dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ojo sampai posone krana kepingin entuk iki. Ojo sampai nderese krana kepingin didelok iki. Jangan sampai cari ilmune krana ben diangkat dadi ini, jangan. Itu kabeh amal akhirat ojo untuk kepentingan dunia. Nek sampean kepingin diangkat oleh masyarakat menjadi pemimpin, jaluk ana Allah, ora usah kate jaluk nang masyarakat dengan pamer-pamer kepada masyarakat. Jaluk wae nang Allah taala, ya Allah jadikan saya pemimpin ya Allah. Mboten napa-napa. Nggih. Lebih baik kita terang-terangan saja wis kepada Allah taala. Jangan sembunyi-sembunyi amal akhirat tapi ternyata kepinginannya lain itu dimuliakan masyarakat. Mendingan kita minta pada Allah taala, ya Allah saya minta pangkat yang tinggi, saya minta harta yang banyak, enggak masalah, enggak haram koyo ngoten iki. Kalau kita memang tidak bisa benci napa dunia, menghindari dunia, jaluk mawon teng Allah taala. Wa huwa utai al-malik iku Allahu Allah. Apa kok ngoten? Tidak boleh kita mencari dunia dengan amal akhirat kepada makhluk, fa inna qulubal khalaiqi. Karena setuhune piro-piro atine piro-piro makhluk iku biyadihi ing dalam kekuasaane Allah. Iku biyadihi ing dalam kekuasaane Allah. Yuqbilu biha alaman aqbala alaih wa yusakhiru halahu fima yasha. Yuqbilu menghadap sinten Allah biha kelawan. Kala biha menghadapkan sinten Allah biha kelawan qulubul khalaiq, menghadapkan mana nih? Yuqbilu menghadapkan sinten Allah biha kelawan qulubul khalaiq alaman ing atase wong. Aqbala kang menghadap sepuman alaihi ing atase Allah. Yo. Nek sampean kepengin mulya, jangan meminta kemuliaan itu kepada masyarakat. Jangan gunakan dakwah jenengan, ilmu jenengan untuk narik penghormatan masyarakat. Ngeten mawon saiki. Jenengan ikhlas lillahi taala menghadap kepada Allah taala, maka otomatis Allah taala akan menjadikan masyarakat menghormati jenengan. Karena hati masyarakat itu ada dalam kekuasaan Allah taala, dan hati masyarakat itu akan dihadapkan kepada orang yang menghadap kepada Allah. Allah nek senang kepada hambanya, maka Allah taala mengumumkan, ngomong kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, aku senang fulan." Maka malaikat Jibril mengumumkan ini kepada penduduk langit. "Wahai penduduk langit, Allah cinta fulan. Fa ahibbu," maka kalian harus mencintai fulan. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. dan aura yang ada di langit turun kepada penduduk yang ada di bumi, sehingga penduduk bumi mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku makna ini. Wa yusakhiru halan ngululutna sinten Allah ing qulubul khalaik. Wa yusakhiru halan ngululutna. Ngululutna itu apa ya? Menjinakkan ya. Wa yusakhiru halan menjinakkan sinten Allah ing qulubul khalaik lahu marang. Kala lahu marang apa iku jenenge man fima ing dalam perkara ya sya'u kang ngersakaken sinten Allah ing man. Ulah dadi sing penting saiki ikhlas lillahi taala, mboten perlu amal riya. Nek ikhlas krana Allah, mboten perlu jenengan kepingin tinggi pangkate, Allah sing bakal ngangkat pangkate. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.